nyongko bakal ngene akhire. Tresnoku nalongso sembuh datine. Ra kepikiran dadi remu atiku. Nyeset loro ning dadaku. Nangis batin yang saya.